والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، kembali kita melanjutkan kajian rutin yang membahas tentang fikih ibadah mengacu kepada buku Fiqhul Muyassar. Dan kajian ini diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka London. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua dari Kitabus Shalah, yaitu bab tentang adzan iqamah. Adzan dan iqamah. Pertama, yaitu tentang definisinya. Penulis mengatakan tentang ta'riful adzan wal iqamah, pengertian adzan dan iqamah. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama tentang pengertian adzan dan iqamah serta hukumnya. Pengertian adzan dan iqamah, adzan secara bahasa maknanya adalah al-i'lam. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ketiga, wa adzanum minallahi wa rasuli, pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Di surat At-Taubah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Fa'in tubtum fahuwa khairul lakum, wa'in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ, maknanya adalah al-i'lamu min Allah, pengumuman dari Allah. Pengumuman dari Allah dan Rasulnya, ilan nas, kepada seluruh umat manusia. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, pada hari haji akbar, yaitu pada hari Arafah. أَنَّ اللَّهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik. Wa rasuluh, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala berikan pengumuman bahwasanya orang musyrikin sudah tidak boleh lagi untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Kemudian kepentingan kita dari ayat ini adalah kalimat wa adhanun, yang di situ maknanya secara bahasa artinya adalah i'lam. Sehingga dari sini kita bisa memahami makna bahasa dari kata adzan adalah al-i'lam, yang artinya pengumuman. Wa syara'an, sementara secara syariat, makna adzan adalah al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah bidzikrin makhsus. Pengumuman terkait waktu salat bidzikrin makhsus, dengan zikir tertentu. Pengumuman terkait waktu salat dengan zikir tertentu. Kita tambahkan catatan dengan menggunakan share screen. Nah, sudah bisa share screen, Bapak? Coba kita. Alhamdulillah. Sebentar. Tayyip, saya buka notepad, share screen. Bisa. Nggak bisa ya? Baik, belum terbiasa menggunakan mic. yang baru bergabung bisa dijadikan co-host, Pak, seperti tadi. Nah. Baik, sebenarnya kita hanya ingin memberikan catatan sedikit tentang pengertian adzan, ya. Tadi sudah kita bacakan perkataan dari penulis. Adzan adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Pengumuman masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka kita bisa menyebutkan batasan adzan. Batasan adzan. Adzan itu pengumuman. Dan ini makna bahasa dari kata adzan. Yang kedua, yang diumumkan adalah waktu sholat. Berarti jika dilakukan sebelum waktu sholat, jika dilakukan sebelum waktu sholat, maka adzan batal. Yang ketiga, dengan zikir tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz adzan itu zikir. Lafaz adzan itu adalah zikir. Dan ini dalil bahwa ada zikir yang disyariatkan, ya. Ada zikir yang disyariatkan untuk satu dikeraskan. Ada zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan. Contohnya adzan. Contoh yang lain talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik dan seterusnya. Termasuk juga takbiran Id. Takbiran Id dianjurkan untuk dikeraskan. Yang kedua, dipelankan. Dipelankan. Dan ini hukum asal zikir. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Ingatlah Rabbmu dengan tadarru', dengan diiringi وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Ingatlah Rabbmu fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an, dengan penuh tadarru', wa khifah, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, bil gudui wal asal, wa la takum minal ghafilin. Ada di surat Al-A'raf 205. Hukum asal zikir, Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 205. Baik. Sehingga pada asalnya zikir itu dibaca pelan. Dan tidak dibaca keras kecuali jika di sana ada dalil yang mensyariatkan zikir untuk dibaca keras. Seperti yang tadi kita sebutkan, di antaranya adalah adzan, talbiyah, dan takbiran Id. Selanjutnya. Wal iqamatu lughatan masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Iqamah secara bahasa adalah bentuk dasar dari aqamah. Dan pada asalnya, secara makna bahasa adalah iqamatul qa'id. Menegakkan tiang. Menegakkan tiang. Sementara secara syariat wa syar'an, al-i'lamu bil qiyami ila salati bi dhikrin makhsusin warada bihi syari'. Dan secara makna syariat adalah pengumuman akan ditegakkannya salat dengan zikir tertentu yang diajarkan oleh syariat. Disebut iqamah dari satu lafaz yang ada di dalamnya, yaitu kalimat apa? Qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Salat telah ditegakkan. Salat telah ditegakkan, ya. Yang ini diulang dua kali. Baik. Kemudian tentang hukumnya, azan dan iqamah disyariatkan bagi lelaki untuk salat lima waktu, duna ghairiha, dan tidak berlaku untuk salat yang lain. Wahuma min furudil kifayat, dan termasuk fardu kifayah. Sehingga apabila sudah dilaksanakan, maka yang lain menjadi gugur dosanya. Li'annahuma min sya'airil Islam adh-dhahira, fala yajuzu ta'tiluhuma. Karena ini bagian dari syiar Islam yang bisa diketahui di permukaan, yang lahir, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Baik. Hukum adzan dan iqamah. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan penulis, hanya berlaku untuk sholat wajib yang lima. Sholat wajib lima waktu. Yang kedua, hanya untuk lelaki. Sedangkan wanita tidak disyariatkan menurut keterangan penulis. Namun terdapat riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditanya tentang bagaimana hukum wanita yang azan dan iqamah. Kata Ibnu Umar, kenapa saya harus menghalangi seseorang untuk melakukan zikrullah? Yang itu mengisyaratkan bahwa beliau radhiyallahu anhu membolehkan azan dan iqamah bagi wanita. Sehingga di sini kita kasih catatan, azan dan iqamah juga boleh bagi wanita, namun dengan ketentuan khusus untuk area wanita. Khusus untuk area wanita. Sehingga misalnya ada pesantren putri, lalu di situ ada musolanya, ada masjid khusus putri. Kemudian di situ mereka mengadakan sholat jamaah sendiri. Maka mereka adzan, mereka iqamah yang hanya bisa didengarkan di wilayah mereka, tidak bisa didengarkan oleh yang lain. Hukumnya diperbolehkan, sehingga di sini khusus untuk area wanita. Tayyib. Tapi untuk adzan yang sifatnya umum, hanya khusus bagi lelaki yang umum, sehingga didengar banyak orang, bahkan pakai corong, maka ini khusus bagi lelaki. Selanjutnya, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, dari kata kafa yakfi, yang artinya cukup, berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat. Kewajiban, gini aja, kewajiban sekelompok masyarakat. Yang sekelompok masyarakat itu harus mencukupi dalam melaksanakannya. Kalau tidak mencukupi, berarti mereka masih berdosa. Nah, ukuran mencukupi sehingga berstatus sebagai fardu kifayah itu berbeda-beda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Misalnya, ya, ngurusi jenazah muslim itu fardu kifayah. Andaikan tidak ada yang sanggup ngurusi jenazah kecuali satu orang, sehingga dia sendiri yang memandikan, dia yang mengkafani, dia yang menguburkan sendirian, yang lain cuma nonton, maka semuanya berdosa. Kok bisa, Pak? Yang namanya ngurusi jenazah satu orang nggak cukup, sehingga butuh ngangkat-ngangkat, nanti butuh ngafani juga, nggak cukup satu orang. Makanya kalau sendirian nggak cukup, berarti yang lain masih berdosa. Sampai ada beberapa orang yang ikut membantu satu orang ini sehingga kebutuhannya tercukupi. Maka fardu kifayah adalah kewajiban yang harus kewajiban sekelompok masyarakat yang pelaksanaannya harus mencukupi kuota. Sekarang yang jadi pertanyaan, untuk azan bagaimana? Azan bagaimana? Ukurannya adalah ketika itu dikumandangkan, maka masyarakat tahu di situ ada kegiatan sholat jamaah. Di situ ada kegiatan sholat jamaah, di situ ada muslim yang sholat jamaah. Itu ukurannya. Sehingga bisa padukuhan, satu padukuhan. Atau misalnya kalau padukuhannya gede ya berarti satu RW. Sehingga satu padukuhan gede ya, memanjang. Maka yang di sini ada adzan, nanti di ujung sana juga ada adzan. Ya, seperti di padukuhan utara Krajan, itu ada namanya padukuhan Bakungan. Antara Bakungan Selatan dengan Bakungan Utara itu jaraknya mungkin kurang lebih ada 2 kilo ya. Ada atau ya kurang lebih 2 kilo. Jadi sangat jauh. Maka azan di Bakungan Selatan kadang yang utara enggak dengar. Maka nanti di utara juga harus ada satu musala lagi. Untuk kemudian agar ada azan di utara dan di selatan. Itu contoh ya. Contoh. Sehingga ukurannya bisa kita sebut satu padukuhan. Baik. Kalau di negeri kafir bagaimana? Nah ini tidak mungkin ya, bisa terwujud seperti ini. Karena di negeri kafir yang namanya masjid ya, di daerah tertentu saja ya. Seperti di London ada berapa masjid, Pak? Belum pernah survei ya. Yang jelas, muslim ketika berada di sana mencukupi kebutuhannya. Cuman tentu saja berbeda, karena di sana adalah negara non-muslim. Maka mungkin adanya tidak sesemarak seperti yang ada di Indonesia. Wallahu'alam. Tayyib. Kemudian berikutnya tentang syarat sahnya adzan. Pembahasan yang kedua adalah syurutu sihhatihima. Syarat sah adzan dan iqamah. Yang pertama Islam. Orang kafir enggak sah adzannya. Yang kedua berakal. Orang gila atau yang sedang mabuk atau tidak tamyiz, maka tidak sah adzannya sebagaimana ibadah yang lain. Yang ketiga lelaki. Tidak sah adzan dari wanita bil fitnati bisautiha. Karena suaranya bisa menimbulkan fitnah, dan tadi sudah kita kasih rincian ya. Adzan untuk lelaki itu jika masjid umum atau suara adzan untuk umum, tapi kalau adzan bagi wanita disyariatkan, dibolehkan, tapi khusus untuk area wanita. Yang berikutnya adalah harus dilakukan di waktu sholat. Maka adzan sebelum masuknya waktu tidak sah, kecuali untuk dua adzan. Adzan sebelum masuk waktu tidak sah kecuali untuk dua adzan. Pertama adalah adzan sebelum subuh, dan yang kedua adzan sebelum Jumatan. Boleh dilakukan sebelum waktu, wa an takunal iqamatu inda iradatil qiyami lis-shalah. Sementara iqamahnya dilakukan pada saat salat mau dilakukan. Kemudian adzan harus murattaban, harus berurutan. Sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah, demikian pula iqamah, maka tidak boleh dibalik. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh ya. Loh kok kamu kayak gini? Ya, saya berinovasi. Oh, tidak boleh. Adzan teksnya harus persis sebagaimana yang diajarkan dalam dalil. Kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Wabil alfadhil lati waradat biha sunnah. Dan teksnya harus sesuai dengan yang ada dalam dalil. Maka tidak boleh adzan dengan menggunakan bahasa Turki atau adzan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak tahu ya, kapan lagi orang liberal akan bikin geger di Indonesia. Dan mungkin salah satunya ini, mengarang adzan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah gede banget. Allah gede banget. Allah akbar ya. Gede banget. ya, diterjemahkan. Lah apa manfaatnya? Ya biar orang paham. Allahu Akbar semua orang paham. Dan tidak boleh diterjemahkan. Sehingga ketika adzan wajib menggunakan bahasa Arab. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang liberal. Allahumma inna na'udzubika min syarri liberaliyin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan orang-orang liberal yang mereka ingin merusak syariat agama, ya, dengan cara memberikan pendangkalan akidah dan menanamkan penyimpangan di tengah kaum muslimin. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Fis sifatil mustahabbah fil mu'adzin. Kriteria mu'adzin yang dianjurkan. Yang pertama, dia harus seorang yang baik. Adlan aminan, orang yang baik, orang yang amanah. Karena dia mendapatkan amanah. Yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam. Yang menjadi rujukan orang untuk sholat dan puasa. Fala yu'amminu ayyagurrahum bi'adhanihi idha lam yakun kadhalika. Maka jika orangnya bukan orang yang amanah, bisa jadi dia akan mempengaruhi banyak orang, menipu banyak orang dengan adhannya. Sebelum masuk waktu maghrib sudah adhan. Akhirnya orang berbuka, padahal belum waktunya. Atau misalnya adhan subuh, sebelum masuk subuh, sudah adhan subuh. Sehingga orang yang sahur kepontal-pontal, loh, sudah adhan. Padahal ini baru samploan, ya, baru satu suap. Belum minum, belum ini. Dan adanya karena kecepatan. Baik. Saya, kita buka kasus ya. Kasus adhan sebelum waktu. Yang ini cukup banyak. Saya pernah menemukan, ada orang yang menyampaikan ke saya. Dia bilang begini ya. Semua orang-orang masjid-masjid yang lain itu ikut saya kalau adzan. Ya gimana? Saya adzan paling pertama. Adzan. Nanti setelah saya selesai yang lain baru adzan. Tuh baru adzan tuh ikut saya itu semuanya. Ya bukan ikut bapak, memang sudah waktunya. Ya, orangnya memang sudah sepuh ya. Sehingga beliau itu adzan sebelum masuk waktu. Ya mungkin kurang 3 menit, kurang 4 menit, sudah adzan. Selesai, yang lain ikut adzan. Nah, dia ngakunya, oh itu ikut saya. Itu. Saya yang mengawali. Demeluk aku kabeh. Loh, ngeboten pak, bukan seperti itu ya. Bukan ikut bapak, karena emang sudah waktunya, makanya mereka adzan. Cuman adzan kecepatan tidak boleh. Karena adzan sebelum waktu, batal. Batal sebagai adzan. Kasus kedua, ini saya jumpai langsung, saya lihat langsung. Ada muadzin subuh, yang waktu itu puasa ya, sedang pas Ramadan. Kemudian diingatkan sama temannya, ya masjid sana sudah adzan. Ya. Terus muadzin ini bilang, engko sik tak ngentek no rokok ku sik. Gitu ya. Sebentar dulu saya tak menghabiskan rokok saya dulu. Akhirnya dia ngerokok, oh, habis adzan. Coba, apa yang bisa kita bayangkan? Andai kan adzan subuh itu adalah betul-betul tepat waktu, ya, dia batalkan puasanya dulu baru adzan. Dan model seperti ini berarti dia tidak amanah. Bukan tipe orang yang amanah, tipe orang yang adil. Muadzin yang adil dan amanah adalah muadzin yang dia ketika adzan, itu dia jaga betul amanahnya. Dia perhatikan betul waktunya. Sehingga jangan sampai kecepatan, atau terlalu telat ya. Apalagi kaitannya dengan ibadah kaum muslimin. Tayyib. Nah, ini kasus kemarin keputusan majelis tarjih ya. Majelis tarjih atau keputusan Muhammadiyah. Bahwa mereka memberikan koreksi waktu subuh. Itu toleransinya adalah 18 derajat kalau enggak salah. Iya. 18 derajat. Toleransinya adalah 18 derajat. yang kurang lebih ini kalau dikonversi sama dengan 10 menit. 18 atau berapa ya kemarin pengumumannya. Jadi jadwal waktu sholat abadi yang ditetapkan oleh Depak, toleransi waktu subuh itu 20 derajat. Ya, artinya apa? Posisi matahari dari garis terbit itu cukup jauh, 20 derajat. Lalu dikoreksi oleh Muhammadiyah, posisi matahari dari garis terbit dinaikin, jadi 18. Dan untuk hisab yang diterbitkan oleh UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja, itu lebih tinggi lagi, kurang lebih 16 atau berapa. Makanya masjid yang menggunakan standar waktu UII itu beda nanti azan subuhnya dengan yang masjid Muhammadiyah, beda lagi dengan masjid umum. Sehingga ada khilaf di antara para ahli hisab dalam menentukan kapan waktu fajar. Dan wallahu a'lam, ya, sebagai kehati-hatian, memang di sini ada urusan masalah sholat dan ada urusan puasa. Ada urusan puasa, ada urusan sholat. Ini untuk adzan subuh ya. Kalau untuk urusan puasa, maka sebaiknya kita lebih berhati-hati, kasih toleransi. Ya sudah, adzan ini saya pakai untuk urusan puasa. Yaitu adzan yang kemajuan. Ya, kemajuan yang terlalu cepat. Baik, pokoknya kalau sudah adzan ini saya nggak makan, nggak minum. Menjamin puasanya sah. Tapi kalau urusan sholat, lebih baik ditunda. Agar kita yakin betul-betul masuk. Jangan sampai sholat sebelum subuh. Sehingga nanti kita menggunakan adzan yang agak telat. Bukan secara sengaja telat sholat subuh, tapi agar kita yakin bahwasanya sholat ini adalah sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Bukan sebelum waktunya. Tayyip. Saya pernah ya, dari rumah ke UII, jaraknya berapa kilo? Di sini KM 9, UII KM 17 ya, jadi sekitar 8 kilo. 8 kilo, ya. Kajian subuh. Selesai sahur, di sini adzan. Langsung saya berangkat ke UII. Ya agak ngebut ya, dikejar pakai motor. Sampai di sana, belum adzan subuh. Dan yang iktikaf masih makan. Masya Allah. Loh ini kok masih makan? Belum adzan di sini. Duh. Jadi adzannya cukup telat dibandingkan dengan masjid-masjid pada umumnya. Baik. Selanjutnya muadzin harus balig dan berakal. Meskipun boleh adzan dari as-sobi al-mumayyiz. Anak yang sudah tamyiz. Sehingga adzannya anak kecil yang sudah tamyiz sah. 7 tahun ke atas. Yang ketiga, harus mengetahui waktu sholat. Agar dia bisa adzan tepat pada waktunya. Yaitu waktu yang paling pertama. Karena kalau dia tidak tahu, maka bisa jadi dia akan salah ya ketika menentukan waktu adzan. Yang keempat, dianjurkan suayitan. Orang yang suaranya lantang. Agar bisa didengar banyak orang. Selanjutnya ayyakuna mutatahhira dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil. Selanjutnya adalah adzan sambil berdiri menghadap ke arah kiblat. Berikutnya adalah ayyaja'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Dianjurkan dua jarinya dimasukkan ke dalam telinga. Begini ya, dua jari, sehingga kanan-kiri, bukan kanan saja, tapi kanan-kiri. Kadang muadzin kan gini, kanan saja, atau kiri saja. Yang betul dua, kanan-kiri. Ini dimasukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian melakukan adzan. Dan ketika melantunkan hayya 'alash shalah, maka noleh ke arah kanan. حي على الصلاة، حي على الصلاة. Dua kali. Kanan, kanan. حي على الفلاح. Ke kiri. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Ke kiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Disaksikan oleh sahabat yang melihat adanya Bilal. Bilal menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada saat beliau radhiyallahu anhu mengucapkan hayyal shalah dan hayyal falah. Nah. Selanjutnya muncul pertanyaan. Apakah anjuran menoleh ketika adzan ke kanan dan ke kiri berlaku? Masih berlaku meskipun ada corong. Meskipun ada corong. Dan corong itu ke kanan dan ke kiri. Bahkan bukan cuma kanan kiri. Empat penjuru mata air. Empat penjuru mata angin. Bahkan kadang lebih. Ada yang delapan. Ya. Jadi utara, selatan, timur, barat. Tambah ya, yang mojok-mojok itu. Ya, ke tenggara ada. Ke barat daya ada. Ke barat laut ada. Timur laut juga ada. Semuanya dipasang. Ke delapan arah. Nah, apakah dianjurkan bagi muadzin untuk tetap toleh-toleh seperti tadi? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak lagi dianjurkan. Karena maksud Bilal dengan toleh-toleh adalah untuk meratakan suara. Ya, biar yang bagian kanan dengar maksimal. Noleh kiri, bagian kiri dengar maksimal. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa suara itu akan terdengar lebih keras jika searah dengan posisi pendengar. Searah ya, dengan posisi pendengar. Ya, teori apa itu, Pak? Dalam fisika itu kan gitu. Jadi kita kalau naik motor, tiba-tiba ada orang yang naik motor King ya, dari belakang. Wah, itu terdengar keras sekali. Nah, begitu dia sudah di depan kita, meskipun jaraknya sama, terdengar lebih pelan. Karena suaranya tidak searah. Ya, kalau udah di depan kan berarti dia di depan kita suaranya. Tayyip. Makanya Bilal beliau noleh-noleh untuk meratakan suara. Sehingga kalau sudah rata, maka tidak perlu toleh-toleh seperti tadi. Jadi di sini ulama beda pendapat. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz. Yang kedua, tetap dianjurkan. Dan ini pendapatnya Syekh Albani rahimahumullah jami'. Tapi ini sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Kemudian ayyatarassala fil adzan ay yatamahhal wa yahdirul iqamah ay yasra'u fiha. Kalau azan hendaknya dibuat lambat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, dibuat lambat ya. Kalau iqamah yuhaddir, dibuat cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya. Sehingga jangan sampai jamaah tertipu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dibuat panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibuat panjang. Jamaahnya iqamah atau adzan. Ya, keliru ya. Wallahu a'lam. Dan secara umum seperti itu yang dilakukan oleh orang di masa silam. Dan untuk kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu digandeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana kebiasaan adzan dari masa silam. Sehingga jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dipisah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, jadi 4 kali. Nah, itu terpisah itu. Yang betul digandeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar digabung. Nah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat. Fi sifatil adzan wal iqamah. Redaksi adzan dan iqamah. Kita bahas ini ya. Ada dua redaksi. Ada dua redaksi. Yang sesuai sunnah. Yang diajarkan Nabi SAW. Pertama, redaksi Abu Mahdzurah. Beliau adalah muadzin Nabi SAW. Muadzin Mekah. Muadzin Nabi SAW untuk kota Mekah. Di Masjidil Haram. Maka di situ bentuknya atau redaksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya, dan seterusnya. Sama ya. Seperti yang umumnya kita dengarkan. Dan iqamahnya juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa kalimat syahadat pada adzan tidak ada awalan wa. Tidak ada awalan wa. Sehingga kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kadang orang mendengar, orang menambahkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada wa-nya. Padahal teksnya tidak ada wa-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu, wa-nya ditambahkan. Dan itu tidak benar karena adzan itu di apa? Tidak ada wa-nya ketika membaca syahadat. Baik. Kemudian tentang iqamah, maka jumlah iqamah adalah ganjil ya, dalam arti setengahnya adzan. Berdasarkan hadis Anas, beliau mengatakan Umira Bilalun ayyushafi al-adzana wa ayyutira al-iqamata illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Sehingga ketika azan dibaca dua-dua ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Fatakunu kalimatul azan marrataini marratain. Wa kalimatul iqamah marratan marratan. Illa fi qawlihi qad qamatis salah, qad qamatis salah. Fatakunu marrataini li hadithil madhi. Fahadhi sifatul adhani wal iqamatil mustahabba. Inilah cara adhan yang dianjurkan. Karena Bilal adhan hadaran wa safaran. Ketika beliau sedang safar maupun mukim. Bersama Rasulullah SAW. Ila ammata wa in rajja'a fil adhan. Au sannal iqamata falaba'sa. Bilal melakukan adhan ketika safar maupun ketika mukim. Bersama Nabi SAW. Dengan redaksi seperti di atas. Kemudian bagaimana kalau melakukan tarji' wa in raja'a fil adhan. Bagaimana kalau melakukan tarji' ketika adhan. Atau iqamahnya dibuat dua, double. Fala ba'sa, maka hukumnya boleh. Li'annahu minal ikhtilafi al-mubah. Karena ini termasuk di antara perbedaan pendapat yang mubah. Wa yustahabbu an yaqula fi adhan as-subh ba'da hayya al-falah as-salatu khairum minan nawm. Dan muadzin dianjurkan untuk membaca as-salatu khairu minan naum setelah adzan subuh. Berdasarkan riwayat dari Abu Mahdzurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "In kana fi adzani subhi qult as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum." Dua kali. Kemudian redaksi yang lain untuk adzan adalah adzan muadzin Madinah. Dan ini umumnya adzan yang lebih ma'ruf, yang lebih terkenal. Untuk bedanya di mana sih antara adzan pertama dengan yang kedua? Untuk adzannya Abu Mahdzurah itu kadang ditambahi wa. Ada tambahan wa-nya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan tarji'. Tarji' itu bagaimana? Mengulang dua kalimat syahadat. Yang pertama pelan, yang kedua dikerasin. Orang adzan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, lalu baca syahadat. Asyhadu an la apa? Saklar sound systemnya dipindah. Yang luar pindah dalam, luar matikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia pindah lagi saklarnya. Saklar luar nyalain, saklar dalam matikan. Kemudian dia syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia syahadat lagi dengan menggunakan mic luar. Itu yang dimaksud dengan tarji'. Dan dulu muadzin Mekah itu melakukan tarji'. Sehingga syahadatnya dibaca 4 kali. Dua pertama, dua yang kedua. Yang itu pertama dibaca pelan, yang kedua dibaca lebih keras. Wallahu a'lam. Dan redaksi yang kedua ini di zaman kita hampir sudah tidak dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk kalimat as-salatu khairu minan naum. Ini disebut dengan taswib. Itu kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dibandingkan tidur. Maka dianjurkan bagi orang yang adzan awal sebelum waktu, masuk waktu subuh untuk mengucapkan kalimat ini. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dibandingkan tidur. Kemudian al-mas'alatus khamisah, permasalahan yang terakhir. Pembahasan terakhir, ma yaquluhu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Nah, sekarang baru kita yang punya kepentingan ini ya. Baik. Cara menjawab adzan. Cara menjawab adzan. Pertama adalah dijawab sebagaimana teks adzan. Dijawab sebagaimana teks adzan. Sehingga muadzin selesai, kita menirukan, kita menjawab. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. "Illa fi hayy 'alatain fa yushra'u li sami'il adzan ay yaqula la haula wala quwata illa billah." Kecuali untuk hayy 'alah. Hayya ala berarti ucapan hayya ala. Hayya ala ada empat ya. Maka untuk ucapan hayya ala, untuk ucapan hayya hayya ala as hayya ala shalah hayya al falah, bagi yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa idz qala al-muadzin fi salati subhi as-salatu khairu min an-naum fa innal mustami' yaqulu mithlahu wa la yusannu dhalika indal iqamah. Dan di sini jika subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, baik, jika subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, bagaimana cara menjawabnya? Dijawab yang sama, redaksi yang sama. Itu nanti Anda menjawab as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Ada riwayat yang mengatakan ada jawaban khusus, tapi riwayat ini adalah riwayat yang palsu, sehingga yang lebih sejalan dengan prinsip adalah dibaca sesuai dengan teksnya atau ditirukan sesuai dengan teksnya. As-salatu khairu minan naum, kita mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ini ya, apakah kita dianjurkan? Apakah kita dianjurkan untuk membaca apakah muadzin? Dianjurkan membaca, untuk membaca sholawat atau doa setelah adzan. Jawabannya, ulama beda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan ada yang mengatakan dianjurkan. Dan wallahu a'lam, kalau melihat dari pendapat masing-masing, maka insya Allah yang lebih mendekati ini. Sehingga muadzin, yang lebih mendekati adalah tidak dianjurkan. Muadzin tidak dianjurkan membaca salawat dan doa setelah adzan. Yang membaca itu adalah para pendengarnya. Allahumma rabbahadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilat wal fadilah dan seterusnya. Sampai selesai. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Ini dianjurkan bagi selain muadzin. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini punya nilai keutamaan yang besar ya. Menjawab azan itu jangan disia-siakan. Makanya kalau ada azan, Anda bisa menghentikan aktivitas, hentikan. Nah, ketika Anda hentikan, jawab azan. Selesai, baca doa ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma. Wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilat. Dan seterusnya. Sampai akhir doa. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang memohon syafaat untukku, halal lahu syafaati. Siapa yang memohon doa ini untukku, maka halal syafaatku baginya. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. selesai pembahasan tentang masalah adzan. Dan berikutnya penulis nanti akan membuat bab yang baru, yaitu mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kami kembalikan ke Pak Rashid. Silahkan Pak Rashid. Terdengar, Ustaz? Terdengar, alhamdulillah. Jadi sebagai konteks sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya perlu sampaikan di Inggris ini tidak boleh azan dikeraskan pakai pengeras suara keluar. Mungkin tempat, ada beberapa tempat, tapi tidak seluruhnya. Jadi azan itu hanya di dalam ruangan. Bagi kita-kita yang tidak dekat masjid, itu menggunakan HP dan apps saja ya. Jadi ada yang disuarakan azannya, ada yang menggunakan kayak beep saja. Jadi sebagai konteks. Baik, ini pertanyaan. Berikutnya saya mulai pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua penanya, kita gabung jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mendengar azan dari rekaman HP atau sejenisnya, mengenai apps ya, apps ya? Apakah dianggap sama dengan mendengar azan dari masjid langsung, dan apakah harus menjawab? Lalu penanya kedua, jika kita menggunakan HP kita untuk menentukan waktu subuh pada saat berpuasa, kemudian kita berbuka puasa di rumah teman pada saat maghrib, lalu HP kita sudah menunjukkan waktu maghrib, tapi HP teman tersebut, pemilik rumahnya, belum menunjukkan waktu maghrib. Jadi kita ikut yang mana, Ustaz? Terus ini khususnya untuk bulan Ramadan. Ramadan, ya. Baik. Ini saya tutup, Ustaz? Atau? Nah, tafadhol. Baik. Jadi bagaimana kalau kita mendengarkan adzan melalui device yang kita punya, HP atau radio atau televisi? Jadi adzan adalah amal yang ini butuh niat, sehingga mesin tidak punya niat, maka tidak disyariatkan untuk ditirukan atau untuk dijawab ya, untuk dijawab. Karena itu azan dari device yang Anda punya, dari HP atau azan di televisi, saatnya azan maghrib, kemudian azan ya, dan Anda dengerin azan itu, maka tidak perlu dijawab, tidak perlu berdoa setelah azan dan seterusnya, termasuk juga di radio. Karena azan itu amal dan amal butuh niat. Dan azan, kecuali kalau azan itu live, kecuali jika live, seperti misalnya kita nonton live Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pas azan, maka azan itu boleh dijawab karena itu real. Itu real ya. Ya mungkin ada penundaan 1-2 detik atau sekian detik, tapi itu tidak mempengaruhi ya keabsahan dari azan yang kita dengar meskipun melalui live. Kecuali jika live, maka disyariatkan untuk dijawab. Wallahu a'lam. Selanjutnya apa tadi? Mengenai buka puasa, Ustaz. Kalau baik, HP-nya beda ya, beda standar. HP kita sudah bunyi, HP yang satunya belum bunyi. Ya. Pakai yang mana? Ahlul balad a'lamu bi baladihi. Itu kaidah. Penduduk setempat itu lebih paham. Makanya jika temannya ini ngerti ya, tentang waktu-waktu sholat, lalu HP-nya tertunda dan seterusnya, dan dia paham ini belum waktunya, ya. Maka dia yang lebih berhak, ya. Dia yang lebih berhak, sehingga yang jadi acuan adalah HP yang penduduk asli daerah itu. Insya Allah itu yang lebih kuat, karena dia yang lebih tahu dengan keadaan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita kalau Mohon maaf ini untuk yang mengangkat tangan, kita batasi untuk sementara untuk yang mengangkat tangan khusus yang sesuai dengan topik ya, insya Allah. Jadi yang kalau di luar topik nanti kita akan akhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu yang pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan hukum sutrah di dalam sholat? Apakah bagi wanita yang sholat di rumah tetap harus menggunakan sutrah? Atau cukup dengan menggunakan sajadah? Bisa dikatakan sebagai sutrah. Dan ujung sajadah menjadi batas bagi orang yang sholat agar tidak dilewati dengan orang lain. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Sahal bin Abi Khathmah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sabda beliau? Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutratin, falyadnu minha la yaqta'u syaitanu 'alaihi salatahu." Jika kalian sholat menghadap ke arah sutra, maka mendekatlah ke sutra itu. Sehingga sholat tidak bisa membatalkan, atau setan tidak bisa membatalkan pahala sholatnya. La yaqta'u syaitanu 'alaihi salatahu. Setan tidak bisa menghilangkan sholatnya. Tayyip. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, keutamaan sutra. Di sini adalah menghalangi setan untuk membatalkan sholat kita. Menghalangi setan untuk membatalkan sholat kita. Nah, kemudian sutra ini hukumnya bagaimana? Apakah wajib ataukah anjuran? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan anjuran. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan. Meskipun sangat ditekankan ada sutroh agar sholatnya bisa lebih maksimal. Lalu sutroh garis boleh enggak? Sutroh garis. Apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, sutroh itu punya ketinggian. Nabi SAW menyebut, mithlu mu'akhiratir rahl. Seperti bagian belakang pelana, yang itu tingginya kurang lebih 40 cm. Ya. Maka kalau tidak punya garis, ya. Atau kalau tidak punya sutra, bisakah pakai garis? Ya. Sehingga ujung sajadah dijadikan sutra. Yang zahir, sutra garis itu tidak sah sebagai sutra. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Karena sutra harus memiliki ketinggian. Harus memiliki ketinggian seperti bagian belakang pelana unta. Nabi SAW mengatakan mislu muakhiratir rahal, dan itu kurang lebih panjangnya 40 cm. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Kita akan coba ke Mbak Tati dulu ya. Mbak Tati, silakan di unmute Mbak Tati. Bagi yang ingin bertanya mohon afwan Mbak Tati, bagi yang bertanya mohon Pak Amri dan Pak Ibu Selida mohon kirim message ke admin Fabiola atau admin Roland untuk memberitahu garis besar pertanyaan. Baik, Mbak Tati, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu selalu dengar kalau di Mekah itu ada azan pertama. Itu sebelum subuh. Karena saya dengar itu tidak ada yang untuk subuh itu. Terus kedua kalinya, kok ada dua adzan? Bagaimana itu sesuai dengan peraturan Rasul di dalam Jumatan? Mohon dijelaskan dua-duanya. Maksudnya sebelum subuh ada azan? Ada azan. Kemudian tapi ibu ada yang apa namanya? Enggak ada yang sholat subuh. Yang enggak ada sholat subuh karena belum waktu subuh. Subuh. Ya, itu ada azan. Katanya orang-orang azan pertama untuk tahajud begitu. Tapi kenapa tahajud kan bukan sholat wajib? Kenapa kok ada maksudnya azan kan tadi dikatakan hanya 5 waktu gitu. Baik. Ya, ini ibu mendengar live atau live ada live. Di Mekah. Waktu saya selalu saya dengar itu untuk azan pertama itu. Baik. Tapi tidak ada apa kata-kata yang untuk subuh itu, adzan yang untuk ditambah untuk subuh itu. Hayya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Tidak ada, itu tidak ada. Hanya adzan biasa saja seperti adzan duhur, adzan asar. Baik. Nah kalau patokannya itu adzan itu hanya untuk sholat wajib 5 kali, kenapa itu ada adzan dan di al-haram? Terus dan adzan pada waktu sholat Jumatan itu ada juga 2 kali gitu. Ini menjadikan saya kepingin tahu. Jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar bahwa hukum asal adzan itu hanya untuk sholat 5 waktu. Namun ada 2 adzan yang boleh dilakukan di luar sholat 5 waktu, yaitu adzan sebelum subuh dan adzan sebelum Jumatan. Hanya 2 ini saja. Adzan sebelum subuh sudah ma'ruf di zaman Nabi SAW. Sebelum subuh yang melakukan adzan Bilal. Setelah masuk subuh yang melakukan adzan Ibnu Ummi Maktum. Karena muadzinnya Nabi SAW itu ada 3. Abu Mahdzurah, ini muadzin di kota Mekah. Muadzin Masjidil Haram, Bilal bin Rabah, ini muadzin Masjid Nabawi, dan Ibnu Ummi Maktum, khusus untuk muadzin sholat subuh. Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Bilal melakukan adzan awal, kemudian nanti Abdullah bin Ummi Maktum melakukan adzan subuhnya. Sehingga itu dalil adzan subuh ada, adzan sebelum subuh diperbolehkan. Yang kedua, mengenai teksnya, kenapa kok di situ ada kalimat salatu khairu minan naum di adzan subuh sementara adzan awalnya enggak ada? Ulama berbeda pendapat memang dalam masalah ini. As-salatu khairu minan naum apakah dianjurkan untuk dibaca? Dan kesimpulannya wallahu taala alam boleh diucapkan ketika adzan subuh. Sebagaimana ini yang terjadi di tanah suci ya. Baik Mekah maupun Madinah. Sehingga as-salatu khairu minan naum itu dibaca ketika adzan subuh, bukan ketika adzan awal. Namun ada pendapat yang kedua bahwa as-salatu khairu minan naum itu sebaiknya di adzan awal karena sesuai dengan fungsinya. Salat lebih baik dibandingkan tidur agar orang segera bangun untuk melakukan tahajud. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Cukup dipahami insyaallah. Jazakumullah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya saya ingatkan lagi Pak Amri Badawi mohon disampaikan ke admin Fabiola kira-kira pertanyaannya secara garis besar. Baik, sebelum kita ke pertanyaan langsung pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya apakah boleh melaksanakan sholat wajib saat azan masih berkumandang? Itu pertanyaan pertama. Kedua, assalamualaikum Ustaz. Kalau tidak sholat di masjid, apakah boleh langsung sholat begitu masuk waktu atau kita harus menunggu sampai kira-kira azan selesai? Seperti kalau di masjid ini, seperti di Inggris menggunakan aplikasi mungkin misalnya. Kita menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan rincian seperti ini ya. Satu, jika sholatnya di masjid, maka tidak boleh sholat kecuali berjamaah bersama warga masjid atau jamaah masjid. Yang kedua, jika sholatnya di rumah, apakah boleh sholat sebelum adzan selesai? Wallahu ta'ala alam, Hukumnya boleh karena sudah masuk waktu. Selama yakin sudah masuk waktu, maka misalnya ibu-ibu sholat di rumah, diperbolehkan untuk sholat sebelum adzan selesai karena sudah masuk waktu. Tapi kalau belum masuk waktu ya, masih meraba ini jangan-jangan keliru dalam ngitung. Maka sebaiknya Anda yakinkan dengan cara ditunda dikit. Ditunda dikit agar yakin kalau sudah di dalam waktu. Sehingga kalau sholat di rumah tidak harus menyesuaikan dengan adzan yang ada di masjid. Boleh selama yakin sudah masuk waktu, boleh langsung sholat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya. Karena sudah banyak sekali yang bertanya, jadi yang sesuai topik kita bacakan yang sesuai topik dulu ya, insyaallah. Bismillah, kalau jika Ustaz izin bertanya. Ketika kita berada di jalan dan mendengar azan, apa kita menjawab azan sesuai muazin bacakan? Misal kita dengar bacaannya, hayya 'alash-shalah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, atau kita ucapkan dari awal, dari Allahu Akbar, dari takbir. Jazakumullah khairan. Yang zahir, begitu kita mendengar hayya 'alash-shalah, maka kita ketinggalan ya, sehingga langsung dikejar, lalu kita membaca kalimat atau menjawab adzan dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dicepetin aja. Nah, yang zahir seperti itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Baik. Pak Amri Badawi. Risen. Amri Badawi, ini kelihatan di luar topik. Awan Ustaz, jadi kita belakang. Selida. Selida Yuki, silakan. Ibu Selida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau azan subuh yang ucapannya as-salatu khairu minan naum, apakah kita harus menjawab sadaqta wa barokta? Itu betul apa enggak? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penulis sudah menyampaikan juga ya, as-salatu khairu minan naum, dijawab dengan kalimat yang sama, as-salatu khairum minan naum. Kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengarkan adzan, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga ini jadi kaidah umum bahwa adzan, menjawab adzan itu sama redaksinya sebagaimana adzannya. Kecuali jika ada dalil, dia dijawab dengan kalimat yang berbeda. Misalnya, hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Berarti, karena tidak ada keterangan untuk as-salatu khairu minan naum, kembali kepada hukum umum, yaitu dijawab dengan redaksi yang semisal. Muadzin mengucapkan, as-salatu khairu minan naum. Maka kita baca as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kita baca as-salatu khairum minan naum. Sama. Wallahu a'lam. Sedangkan kalimat adamahallah atau kalimat barakallah dan seterusnya, wallahu a'lam, kami tidak menjumpai dalil yang sahih yang menyebutkan tentang ini. Nah. Baik. Baik, Pak Amri Badawi, silakan ditanyakan singkat saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Amri di Bekasi. Mau menanyakan setelah doa setelah azan, Allahumma aziz da'wati tamma dan seterusnya, apakah boleh ditambah dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan wa rasuluh ya ustaz? Syukran jazakallahu khair. Yang betul tambahannya itu salawat. Jadi termasuk di antara sunnah yang jarang dilestarikan ya. Setelah azan. Nah, setelah adzan selesai, Kita langsung baca Allahumma rabbahadi da'wati tamam ya, wassalatil qa'imah dan seterusnya. Padahal yang lebih tepat baca selawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbahadi da'wati tamam dan seterusnya. Oh, berarti enggak boleh ditambah dengan raditu billahi rabb wa bismillahidina wa bihi. Wallahu a'lam, kami tidak menjumpai keterangan itu, dan yang ada adalah yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan salawat lalu membaca Allahumma rabba hadhi da'wati tamma. Baik, syukran Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Mohon maaf, tadi saya sebut Pak Abah Amri. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini masih berhubungan dengan azan. Di masjid dekat rumah, mungkin ini di Inggris ya, di masjid dekat rumah bacaan iqomah seperti azan, yaitu takbirnya 4 kali, syahadat juga 2 kali, lalu ditambah otomatis sholat. Namun dibaca lebih cepat, jadi tidak selambat sewaktu azan. Apakah ini dibenarkan dan ada dalilnya? Nabi SAW memerintahkan agar ayyutiral iqamah, iqamah itu dibuat witir, dibuat ganjil. Yutiral iqamah. Sebentar, semoga kita bisa menemukan teks hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari. Umira Bilalun ay yashfa'al adhana wa ay yutiral iqamah. Hadis riwayat Bukhari. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adhan dan mengganjilkan witir dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Bukhari. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Apa yang dimaksud menggenapkan azan? Teks azan itu double, dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah. Double dua-dua. Berarti dia dibuat genap. Genapkan azan. Artinya double. Kemudian ganjilkan iqamah. Artinya dibuat tunggal, tidak double ya. Terus takbir gimana? Allahu akbar, Allahu akbar itu satu paket. Allahu akbar, Allahu akbar dua kali ini satu paket sehingga dianggap satu. Maka saat iqamah dia tetap dibaca dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Sehingga ini jadi dalil bahwa takbir 4 kali ini keliru ya ketika iqamah. Harusnya 2 kali. Oke. Nah, kalau qot qomati salatnya 1 kali juga atau 2 kali? 2 kali. Nah, itu kali. Ya, pengecualian bagian itu. Baik. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh. Okay. Saya share ya Ustaz dari kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan singkat saja mungkin Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh atau sahkah ketika azan tidak memasukkan jari ke telinga? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasukkan jari ke telinga ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga azan sah sekalipun tidak seperti ini. Sebagaimana azan sah tidak tolah-toleh, diam saja, sah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, untuk penempatan lafaz as-salatu khairum minan naum pada saat azan subuh itu setelah lafaz apa ya Ustaz? Apa setelah azan selesai atau setelah hayalat sunnah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penempatannya setelah hayalat falah. As-salah, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga dia ditempatkan setelah hayya ala al-falah. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar katanya perempuan tidak usah iqomah kalau mau sholat sendiri ataupun berjamaah di rumah. Apakah betul? Apakah benar? Apakah adakah dalil mengenai hukum iqomah untuk perempuan? Adakah dalil mengenai iqomah untuk perempuan? Sama dengan adakah dalil mengenai azan untuk perempuan, ya? Adzan untuk wanita terdapat keterangan dari Ibnu Umar, tapi tadi yang saya sampaikan. Beliau pernah ditanya tentang adzan bagi wanita. Dan beliau memberikan jawaban, kenapa saya harus melarang orang untuk berzikir? Baik, coba kita buka ya. Ibnu Umar pernah ditanya, apakah wanita boleh adzan? Kemudian beliau marah dan mengatakan, apakah saya melarang orang untuk berzikir menyebut nama Allah? Yang ini menunjukkan bahwasanya wanita diperbolehkan untuk adzan dan iqamah. Namun, hanya khusus di area wanita. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dulu melakukan azan dan iqamah, kemudian mengimami jemaah wanita. Beliau berdiri di tengah saf wanita. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Sehingga semua hadis ini menunjukkan bolehnya melakukan azan bagi wanita, namun dengan batasan yang tidak selonggar lelaki. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lainnya sesuai topik, ini ada permohonan khusus dari jamaah karena beliau agak bingung, mohon bimbingan di luar topik, tapi saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf izin bertanya. Saya bekerja di pemerintahan sebagai PNS di bidang listrik dan mengurusi perizinan genset demi keamanan dan menghindari bayar listrik kebakaran. Apabila sewaktu-waktu kami mengurusi perizinan genset milik bank, apakah kami akan terkena dosa jariah terkait riba? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu kendala ya. Jadi begini. Tolong-menolong itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi tolong menolong atau bantu membantu itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung ini masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat, hukumnya tidak boleh. Kalau tidak langsung, apakah ini boleh? Yang lebih kuat boleh. Contohnya apa? Misalnya kita menyediakan air, ya, kerja di pam, ya, Anda kerja di pam, lalu gereja ngambil air dari PDAM, ya, kemudian kita melayani dengan menginstalkan dan seterusnya. Baik, di sini berarti terjadi tolong menolong, namun tidak langsung. Dan ketika itu terjadi, maka yang lebih benar adalah tidak sampai pada derajat haram. Karena Anda mensuplai kebutuhan pokok, bukan mendukung kegiatan utama di dunia perbankan. Dia butuh listrik, kita suplai. Sebagaimana dia butuh air, kita suplai misalnya, dan itu tidak termasuk tolong menolong secara langsung. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan dan Ini hanya berlaku untuk yang sifatnya kebutuhan umum ya. Listrik, air, makanan ya. Nah. Tidak pada kegiatan ribanya ya, Ustaz. Ya, kalau pada kegiatan ribanya enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Baik, Ustaz. Ya, saya lanjutin, Ustaz. Ini ada enggak banyak, insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kita menjawab azan dan membaca doa setelah selesai azan, kalau belum selesai baca doanya, terus kita dengar azan bersaut-sautan di setiap masjid, apakah kita jawab azannya atau lanjutkan doanya setelah azan, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda selesaikan doanya. Ya, dan insya Allah tidak lama. Cuman ada satu pertanyaan lagi ya. Kalau diselesaikan doanya terus ada adzan yang lain, apakah kita juga perlu jawab itu? Padahal kita sudah selesai jawab adzan. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang mengatakan tidak perlu jawab itu. Kenapa tidak perlu jawab? Karena dia sudah melakukan amal sesuai dengan perintah, dengan terlaksananya amal pertama. Dan hukum asalnya perintah itu tidak berulang. Al-aslu fil amri, hukum asal dalam perintah itu adalah la yadullu ala tikrar, tidak menunjukkan pengulangan. Sehingga kalau kita sudah jawab, selesai. Berarti kita sudah dianggap telah melaksanakan perintah. Ya. Meskipun ada juga ulama yang menganjurkan, ya dianjurkan untuk menjawab. Sehingga selesai jawab adzan, nanti jawab adzan lagi. Karena adzan adalah zikir yang mulia, dan sah-sah saja kita menjawab adzan beberapa kali. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Afwan, Ustaz, ini 14.23, mungkin jam 9.23 malam ya di sana. Masih ada beberapa pertanyaan. Gimana, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, mungkin satu lagi atau dua lagi? Dua lagi ya, baik. Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kita menjawab azan dan membaca doa, selesai azan. Oh, sorry, Afwan. Ini sudah selesai. Sudah tadi ya. Afwan, saya lanjut. Assalamualaikum, ini bertanya. Kalau saya ada mesin azan, beli dari Mekah, apakah perlu dijawab atau adabnya? Apa saya diam sejenak dari aktivitas untuk menghormati azan? Tidak tahu muazin mesin masih hidup atau sudah meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hidup maupun meninggal yang jelas itu bukan azan live. Itu rekaman. Baik yang azan masih hidup maupun sudah meninggal. Itu rekaman. Sehingga azan seperti ini berarti yang azan mesinnya. Maka tidak perlu dijawab. Dan apakah perlu berhenti sejenak untuk menghormatinya? Ya, Anda kalau mau melakukan silahkan, tapi tidak juga silahkan. Nah, baik. Baik, ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya di luar topik, Ustaz, tapi perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bertanya, Ustaz? Assalamualaikum. Jika seseorang karena sesuatu uzur maka sholat sudah di ujung waktu. Contoh pada saat sholat maghrib. Sebelum kita selesai sholat maghribnya, misalkan baru di rakaat kedua, azan isya sudah berkumandang. Apakah sholat maghribnya sah atau tidak? Dan apakah sholat maghribnya tetap diselesaikan sampai selesai atau langsung dibatalkan? Dan dilakukan lagi dengan sholat foto atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai acuan termasuk riwayat Nasa'i. Bahkan riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya muttafaq alaih. Saya share screen. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat yang dia lakukan mepet tadi, maka dia dianggap sudah dapat salat. Sehingga misalnya ada orang punya uzur, lalu dia buru-buru terus sholat asar, takbir, dapat ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah, bersamaan dengan itu masuk adzan maghrib. Maka sholatnya sah. Dan dia lanjutkan sampai selesai. Karena berdasarkan hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, bahwa siapa yang menjumpai satu rakaat, maka dia dianggap telah menjumpai seluruh rakaat. Wallahu a'lam. Ya, cukup jelas insyaallah. Ya, masih ada beberapa pertanyaan, tapi tadi janji dua pertanyaan terakhir. Baik, insyaallah ya. Nanti bisa disambung di lain waktu insyaallah. Baik, mungkin dipandu untuk menutup untuk para pemajelis, Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita bahas terkait masalah fikih adzan. Dan saya pernah mendapatkan sebuah buku ya di perpustakaan, salah satu perpustakaan pesantren ya. Khusus adzan dan iqamah itu dibuat jadi satu buku cukup tebal. Kamul adzan wal iqamah, khusus adzan dan iqamah. Ya, sehingga kalau kita mau gali lebih dalam ya sebenarnya masih banyak tentang masalah adzan dan iqamah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.